Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Kalim karya al-Imamul Hafiz Abdul Farad Abdul Rahman ibn Syihab Asy-Syahir bi Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Sebelumnya anak-anak tolong dijaga ya. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Fatahallahu alaikum. Kita masih di hadis yang keempat dan insyaallah ini yang terakhir. Temuan yang terakhir dari hadis ini, hadis yang keempat. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, tentunya ini dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursilu Allahu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba' kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa shaqi aw sa'id. Kemudian yang akan kita jelaskan pada malam hari ini insyaallah, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa wallazi la ilaha ghairu, fa wallazi la ilaha ghairu, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة fayadkhuluha. Tentunya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala. Demi zat fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak disembah kecuali dia, dalam arti demi Allah subhanahu wa taala, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah, sungguhnya seorang di antara kalian beramal melaksanakan amal perbuatan ahli al-jannah, ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga antara dia dan surga hanya satu hasta, fayasbiqu alaihi al-kitab, kemudian ia didahului dengan Alkitab, dalam arti dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Faya'malu bi'amali ahlin nar, dan dia melaksanakan amal perbuatan ahlin nar, penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian ia memasukinya. Dan sungguhnya seorang di antara kalian beramal, melaksanakan amal perbuatan ahlin nar, penghuni neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga antara dia dan neraka hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian didahului dengan alkitab dalam arti ketentuannya yang ada dalam al-lawhal mahfuz. Faya'malu bi'amali ahli aljannati fayadukhuluha, dan kemudian ia melaksanakan amal perbuatan ahli surga dan memasukinya. Di sini al-imam al-hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan waqad qila, ada yang mengatakan inna qawlahu fi akhiril hadis, bahwa kata-katanya yang ada di akhiril hadis, fawalladhi, di sini beliau menulis fawallahi alladhi la ilaha ghairuh, di dalam al-matn yang pertama apa? Fawalladhi, ya, fawalladhi la ilaha ghairuh. Tapi di sini Ibn Rajab di syarahnya, di penjelasannya, menulis riwayat yang menjelaskan fawallahi, demi Allah, alladhi la ilaha ghairuh, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sampai akhir al-hadith itu dikatakan mudraj min kalam Ibn Mas'ud. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan hadis, bagian yang terakhir, ya, bagian yang terakhir yang kita sebut tadi ini, fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sampai akhir hadis. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ini bukan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, tetapi kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dimasukkan di dalam hadis tersebut. Tapi tentunya hadirin yang dirahmati Allah, pendapat itu bisa dibantah dengan riwayat yang jelas yang ada di Sahih Bukhari dan juga yang ada di Sahih Muslim, bahwa mereka menyatakan, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim menyatakan bahwa kata-kata tersebut termasuk dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu adalah mudraj, dalam arti mudraj itu termasuk dari kata-kata Ibn Mas'ud yang dimasukkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tentunya perkataan itu tidak heran. Sekarang ini sudah kita mengetahui, tidak heran bagi kita. Dan juga di sini kita beradab, berakhlak dengan akhlaknya ilmu. Jangan tiba-tiba orang yang mengatakan seperti itu dikatakan bahwa dia itu orang yang tidak paham hadis, yang tidak tahu hadis. Kok sabdanya Rasulullah dibilang kata-kata Ibn Mas'ud? Ada yang menjelaskan seperti itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali. Tetapi di sini harus kita ketahui mana yang lebih benar atau mana yang benar dari dua pendapat tersebut. Tentunya dikatakan bahwa yang benar adalah itu termasuk dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau menekankan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda dengan kata-kata yang lain tetapi dengan makna yang sama. Dengan kata-kata yang lain tetapi dengan makna yang sama. Maksudnya adalah sabdanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari hadis Sa'd bin Sa'd radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama qala innamal a'malu bil khawatim. Hadis ini sudah tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yang ada dalam sahih Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya yang namanya amal perbuatan ditentukan dengan akhirnya. Maknanya sama atau tidak? Dengan fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah ila akhir hadis. Kan maknanya sama kan? Nah, ini penekanan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Jadi seakan-akan beliau mengatakan apa? Tayyib. Taruhlah kita menerima pendapat antum bahwa ini kata-katanya siapa? Ibnu Mas'ud. Tetapi ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam yang dimana kita semua sepakat, yaitu innamal a'malu bil khawatim, yang maknanya itu sama dengan apa yang kita jelaskan dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu taala. Seperti itu ya. Jadi menekankan hadis dengan hadis yang lain. Nah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau juga menulis salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya dan juga Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala di dalam sunannya dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang bagus, sanadnya diterima dan juga hadisnya diterima. Apa hadis itu? Dari hadis Muawiyah radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Sungguhnya amal perbuatan itu ditentukan dengan akhirnya, dengan yang terakhir daripadanya. Kalwi'a idza taba a'lahu taba asfaluh wa idza khabutha a'lahu khabutha asfaluh. Seperti apa? Seperti alwi'a. Wi'a itu apa? Ina atau bejana. Naam. Jazakallahu khair, itu minal muradafat, dikatakan di bahasa Arab itu dari kalimat-kalimat yang mutaradifat, yang sama. Wi'a atau kalimat yang lain, ina dalam bahasa Indonesianya apa? Bejana. Misalnya apa? Misalnya dikatakan, misal yang lain ya, contoh yang lain. Hadis ini bisa dijadikan hujjah dan bisa dijadikan dalil. Sama atau tidak? Hadis ini bisa dijadikan hujjah dan juga bisa dijadikan dalil. Hujjah, dalil, dalil ya hujjah. Ini namanya tafannun fil kalam. Tafannun fil kalam. Jadi memperbanyak kalimat yang sama untuk menekankan maknanya. Jadi ada yang namanya daurah ya. Kalau di Yaman itu seperti itu. Ada yang namanya daurah lil khitabah atau daurah untuk para dai. Daurah untuk para dai. Ya, kadang-kadang itu daurah seminggu, kadang-kadang 10 hari. Itu diuji para da'i ini oleh ulama-ulama yang berbobot. dilihat dari segi cara dia menyampaikan khutbah, dari segi kata-katanya, dari segi isinya, itu dinilai semua. Jikalau dia itu sukses, berhasil mendapatkan apa? Ijazah. Ya, ijazah. Satu lembar ijazah ditulis seperti syahadah, diakui bahwa orang ini layak untuk turun ke tengah-tengah masyarakat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak, tidak boleh. Tidak boleh naik ke atas mimbar, tidak boleh masuk ke masjid manapun. Tidak boleh berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau berdakwah sedikit-sedikit dalam arti apa? Ya, kita ada kewajiban secara umum untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Saling nasihat, menasihati. Menasihati saudara itu bukan ceramah. Betul enggak? Cuman dua kalimat, tiga kalimat yang bermanfaat, yang ada ayatnya, yang ada hadisnya, seperti itu kewajiban kita. Apalagi kalau kita melihat kemungkaran, itu wajib untuk kita rubah, untuk kita nasihat. Tapi perkaranya yang saya bicarakan di sini, yang dibutuhkan daurah itu diaman, itu khutbah di atas mimbar. Khutbah di atas mimbar dan juga bikin ceramah di masjid-masjid yang satu jam lebih, itu tidak sembarang orang boleh melaksanakan yang demikian. Oleh karena itu teratur yang namanya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di negeri Yaman itu. Tapi di negeri kita ini enggak teratur. Yang ini ngomong, yang ini membantah, yang ini naik ke atas mimbar, yang ini buka pengajian di masjidnya, masuk di layar TV, di internet, YouTube, fitnah di mana-mana. Sedangkan si dai itu bisa dikatakan bahwa dia itu belum mendapatkan pengakuan, belum diakui oleh ulama-ulama dia sendiri bahwa dia itu sudah dibolehkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang kita jelaskan seperti khutbah di atas mimbar atau ceramah-ceramah di masjid. Itu namanya tafannun fil kalam. Itu orang yang tidak paham, hadirin yang dirahmati Allah, karena ini sering banyak komentar. Ada apa antum ulang-ulang kalimat itu? Bukan kita itu mengulang-ulang memakan waktu, tidak. Tetapi ingin menekankan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan kisah nabinya Musa satu kali apa beberapa kali? Beberapa kali. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang itu? Satu kali kita sudah paham, ada apa diulang-ulang lagi? Di sini harus kita pahami dengan benar, banyak hikmahnya dan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita perhatikan sabda-sabdanya sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada penjelasan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam apabila beliau menjelaskan penjelasannya dijelaskan 3 kali. Supaya melekat di benak manusia apa yang dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu saja hadirin yang dirahmati Allah yang sudah diulang-ulang, kita itu sering lupa. Apalagi yang tidak diulang-ulang. Jadi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan itu juga termasuk dari cara untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini gara-gara antum. Ngomong al-wi'a, saya tanya apa dibilang ina. Jadi bahasa Arabnya, tapi baik. Bahasa Arabnya al-wi'a, bahasa Indonesianya itu bejana, tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menjelaskan idza taba a'lahu taba asfalu. Bejana itu apabila atasnya baik, maka bawahnya juga baik. Wa idza khabutha a'lah khabutha asfalu. Dan apabila atasnya rusak, maka bawahnya juga rusak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam di sini menjelaskan perumpamaannya sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam al-a'mal, ya, al-a'mal, amal-amal perbuatan manusia. Kalau dia itu istiqamah, kalau dia itu istiqamah melaksanakan al-amal salihah, di samping tentunya istiqamah melaksanakan al-amal salihah dengan ikhlasnya seperti yang kita jelaskan, dan juga berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biiznillah dikatakan dekat darinya itu untuk mendapatkan husnul khatimah, walaupun itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kalau dikatakan amal perbuatannya itu buruk dan buruk dan buruk dan buruk, itu bisa jadi dekat daripadanya su'ul khatimah. Jadi dikatakan seperti bejana. Kalau bejana itu atasnya itu mana? Nah ini. Ya. Ini atasnya. Dalamnya. Kalau dalamnya ini baik, bawahnya juga naik. Tapi kalau dalamnya ini bocor, dan juga bawahnya itu bocor, gak ada dalamnya bocor terus bawahnya tertutup, tidak bisa. Jadi itu hanya perumpamaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maksudnya untuk kita ini selalu istiqamah di jalan yang benar, selalu istiqamah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi mendapatkan husnul khatimah. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa menentukan, walaupun tentunya pastinya kita tidak bisa menentukan tentang yang namanya husnul khatimah atau su'ul khatimah, tetapi untuk masing-masing ada jalannya. Jelas insyaallah ya. Naam. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau di sini juga menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi'amali ahli al-jannah." Sungguhnya seorang melaksanakan amal perbuatan ahli surga dengan zaman yang tawil, dengan masanya yang panjang, bertahun-tahun, puluhan tahun. Thumma yuktamu lahu amaluhu bi'amali ahli nar. Kemudian ditutup amalnya dengan amal perbuatan ahli neraka. Wa innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi'amali ahli nar. Dan juga sungguhnya seorang melaksanakan amal perbuatan ahli nar, penghuni neraka, dengan zamannya yang tawil, masanya yang tawil, yang panjang. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli jannah, kemudian ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di sini dijelaskan thumma yukhtamu. Siapa yang menutup? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal perbuatan ahli surga. Di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Mustadnya dijelaskan, thumma yakhtimullahu, kemudian Allah subhanahu wa taala menutup amalnya, thumma yakhtimullahu amalahu. Dan di sini tidak dijelaskan dengan lafzul jalalah, tetapi dengan fi'l mabni lil majhul, yukhtamu, yang maknanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menutup. Jadi hadis-hadis ini semua hadirin yang dirahmati Allah, ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan amal perbuatan kita. Ya jangan disyaratkan. Ya Allah, kalau saya ini beramal soleh, tolong masukkan ke dalam surga ya. Siapa antum membuat syarat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal-amal kita. Kita yang membutuhkan amal-amal saleh tersebut untuk maslahat diri kita sendiri. Ini maksud dari hadis-hadis yang kita jelaskan tadi yang menekankan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, yaitu hadis yang keempat dari kitab ini. Dan juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan, termasuk dari hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "La 'alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu." Jadi janganlah kalian itu takjub, terheran-heran dengan amal-amal seseorang sampai kalian lihat nanti dengan amal apa ia ditutup, dengan amal apa berakhir kehidupannya. Karena fa innal amila ya'malu zamanan min umrih aw burhatan min dahri bi 'amalin salihin law mata alayhi dakhala al jannah thumma yatahawwal fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Karena seorang bisa jadi ia melaksanakan amal-amal ahli surga dengan masa yang panjang dari umurnya, atau ia melaksanakannya hanya sekejap dari umurnya. Apabila ia meninggal dunia atas amal tersebut, ia masuk ke dalam surga. Tetapi tiba-tiba keadaannya berubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma yatahawwal, berubah keadaannya. Faya'malu amalan sayyian, dan dia melaksanakan amal perbuatan yang buruk. Dan sebaliknya, wa innal abda la ya'malul burhata min dahrihi au zamanan min umrihi bi amalin sayyi law mata alaihi dakhala an-nar thumma yatahawwalu faya'malu amalan salihan. Dan juga bisa jadi seorang melaksanakan amal perbuatan yang buruk, dijelaskan di sini seperti itu, dalam masanya yang panjang dari umurnya, atau ia melaksanakannya sekejap sebentar saja. Apabila ia meninggal dunia atas amal tersebut, ia masuk ke dalam api neraka. Thumma yatahawwal, kemudian keadaannya itu berubah dan dia melaksanakan amal yang saleh, amal yang baik. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, dan sebelumnya dari hadis yang kita sampaikan tadi itu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam sahihnya, ini menunjukkan makna kepada kita semua bahwa kita ini jangan berlebihan ketika memuji seseorang yang kita anggap bahwa itu adalah orang yang saleh. Jangan berlebihan. Begitulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Karena apa? Karena kita tidak tahu amal perbuatan apa yang akan menutup kehidupannya. Bisa jadi dia itu saleh, masya Allah, dengan zahirnya. Jadi kita ini menilai sesuai dengan zahir. Kita menilai sesuai dengan zahirnya mustaqim, di jalan yang benar, dan juga dengan penampilannya yang baik, dengan perilakunya yang baik, kita menilai bahwa ini adalah orang yang baik. Hakikatnya wallahu taala a'lam, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam melarang untuk kita ini ta'ajub berlebihan, terheran-heran berlebihan, memuji berlebihan. Kita berdoa semua mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Tetapi untuk memuja dan memuji, memuja dan memuji, itu kerjanya orang-orang munafik. Itu kerjanya orang-orang munafik. Dan apabila dia dipuji, apabila seorang yang dipuji itu juga membanggakan diri, hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam ya, saya juga tidak memvonis. Cuman itu juga tanda-tanda ketidakikhlasnya itu. Kalau dipuji, kepalanya besar. Ya siapa dulu kalau bukan saya. Dan secara umum memang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam melarang untuk kita selalu memuji seseorang dengan cara yang berlebihan. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga saya pribadi juga tidak suka untuk dipuji-puji seperti ustadz-ustadz yang lain. Saya ini masih banyak kekurangannya. Masih banyak kekurangannya. Wallahu ta'ala kalian itu tidak mengetahui. Kalian mengetahui yang zahir. Tapi hakikatnya saya ini banyak kekurangannya. Juga kadang-kadang orang yang memuji itu bisa menggoyangkan ikhlas kita ini. Banyak yang seperti itu. Ustadz, tadi muhadharahnya itu, khutbahnya itu luar biasa. Sampai saya gemeteran dengarnya itu. Hati-hati, yang namanya syaitan itu cepat masuknya di hati manusia. Dan bisa merubah keadaan. Bisa merubah keadaan. Yang dulunya dia itu tidak ingin untuk dipuji. Kemudian tiba-tiba ia mendengar seorang yang memujinya, bisa berubah keadaannya. Dan apabila berubah keadaannya, yang ia pandang sekarang bukan Allah Subhanahu wa taala lagi. Yang ia pandang adalah manusia. Dan kalau terus-menerus dipuji dan dipuji dan dipuji, apabila selesai dari muhadharahnya atau khutbahnya tidak ada pujian, hatinya itu bertanya-tanya. Loh, tadi muhadharah saya kurang enak. Khutbah saya kurang bagus. Kayaknya mereka ini tidak suka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah rela dan ridha. Allah Subhanahu wa taala telah menerima amal baiknya itu. Tapi karena ia mengharap pujian dari manusia, hilanglah penilaian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam melarang. Tapi untuk kita misalnya memberi motivasi untuk istri atau anak-anak atau murid-murid, tidak apa-apa untuk dipuji dengan cara yang tidak berlebihan, tujuannya memberi motivasi untuk dia itu istiqamah di jalan yang benar. Beda antara yang pertama dan yang kedua. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu termasuk dari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yang sahih ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, di sini beliau menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yang sahih juga, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah wa huwa maktubun fil kitabi min ahli an-nar, fa idza kana qabla mautihi tahawwal fa 'amila bi 'amali ahli an-nar famata fadakhalan nar. Sungguhnya seorang melaksanakan perbuatan amal ahli surga, sedangkan ia tertulis di Alkitab, tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz, bahwa dia termasuk dari penghuni neraka. Sungguhnya seorang melaksanakan amal perbuatan ahli surga, sedangkan ia tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz, termasuk dari penghuni neraka. Apabila ia meninggal dunia atau sebelum ia meninggal dunia, keadaannya itu berubah 180 derajat dan ia melaksanakan perbuatan amal ahli neraka, famat, kemudian meninggal dunia dan masuk ke dalam api neraka. Dan sebaliknya, bahwa seorang melaksanakan perbuatan amal ahli neraka, sedangkan ia tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz, termasuk dari penghuni surga. Sebelum ia meninggal dunia, keadaannya berubah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia melaksanakan amal perbuatan ahli surga. Setelah itu meninggal dunia dan masuk ke dalam surga. Intinya, dia masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan amal perbuatan. Dan itu yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sampai-sampai para sahabat ridwan Allah Ta'ala alaihim ajma'in, mereka itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Anda juga ya Rasulullah? Anda kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda juga ya Rasulullah masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Iya, saya juga masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan yang memasukkan seorang ke dalam api neraka, ia masuk dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang hadirin yang dirahmati Allah, amal yang basit, amal yang mudah, amal yang gampang, mungkin yang diremehkan manusia, dalam arti ini amal perbuatan yang jelek, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menilai bahwa ini adalah perbuatan yang remeh, perbuatan yang kecil, dosanya kecil. Tetapi ia tidak tahu bahwa di situ ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Ia melaksanakannya, kemudian ia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah ketentuan. Jadi seorang mukmin tidak meremehkan maksiat. Yang namanya maksiat di hadapan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mukmin dan mukminah, maksiat yang kecil atau dosa yang kecil, tapi itu sebesar gunung di hadapannya. Sulit untuk dia laksanakan, dan apabila ia melaksanakannya, tentunya di sini ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan bertahun-tahun dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu maksiatnya kecil dan juga bisa dikatakan tidak disengaja. Tapi kalau orang yang fasik, apalagi orang yang munafik, jangankan maksiat yang kecil, maksiat yang besar, kan nanti setelah itu ada yang namanya taubat. Baik, sekarang antum bisa bertaubat setelah maksiat itu. Pertanyaannya, bisa antum vonis bahwa taubat antum itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Tidak bisa. Bisa jadi taubat antum tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebelumnya apa? Sebelumnya meremehkan, memperkecil dosa yang besar. Jadi hati-hati dengan yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencoba-coba. Ada kadang-kadang yaitu mencoba, ikut-ikutan. Temannya melaksanakan seperti ini, sahabatnya melaksanakan seperti ini. Dia itu ingin mencicipi, gimana sih rasa maksiat itu? Jangan berani-berani. tiba-tiba sedang bermaksiat, ajalnya itu tiba, dia tidak mengetahui. Tentunya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau menulis salah satu hadis yang panjang, tetapi hadis ini dinyatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Mizanul I'tidal, huwa hadithun munkarun jidda. Jadi hadisnya ini mungkar. Hadisnya ini tidak bisa dipercaya. Hadisnya ini sangat lemah, oleh karena itu tidak akan kita bacakan. Tetapi di sini, di dalam hadis ini ada sabdanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama saddidu wa qarib. Dan lafaz ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melafadzkan ini. Saddidu wa qaribu. Dalam arti saddidu itu luruskanlah kehidupan kalian. Wa qaribu, dan mendekatlah kepada kebaikan. Awal hadisnya itu, hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menyatakan, innad dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Nah, ini menekankan apa yang kita jelaskan di pertemuan kita yang lalu. Sungguhnya agama ini mudah, innad dina yusrun, walan yushadda ad-dinu illa ghalabah. Dan tidak ada yang mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menjelaskan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, 3 kali. Binasa orang-orang yang mutanatti'un. Apa mutanatti'un itu? Mutasyaddidun, yang keras, yang mempersulit agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kira bahwa ini adalah sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul, sunnah syaitan. Dia kira dia itu di jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam telah menyatakan bahwa orang yang mempersulit agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang keras-keras bukan pada tempatnya, dikatakan dia adalah orang yang binasa. Binasa. Dakwanya itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima dakwanya. Keluarganya tidak akan menerima dakwahnya. Masyarakatnya tidak akan menerima dakwahnya. Karena dikatakan dia orang yang keras, orang yang mempersulit agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jikalau keras pada tempatnya, ini beda, hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang dianjurkan karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Misalnya apa? Misalnya sang anak sudah baligh, yang laki-laki ya, sudah baligh, sudah dewasa, tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Marah sang ayah, marah kepada anaknya. Keras pada tempatnya atau tidak? Keras pada tempatnya, tetapi di sini juga dengan caranya. Jangan dia keras, dia marah, kemudian dipukul anaknya itu sampai keluar darah dan sebagainya. Tidak. Ya, keras-keras secara zahir. Zahirnya keras, tetapi batinnya itu lembut. Begitu juga kepada istrinya. Yang memerintahkan istrinya. Perintah dengan jelas dan tegas dan keras. Jangan sampai anti keluar rumah kecuali memakai busana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Si istri pakai celana tidak bisa. Tidak bisa. Jangan dikatakan tidak apa-apa, kesian. Kesian. Wallah kalau antum kesian sama istri, arahkan ke jalan yang benar. Itu tidak cinta, itu suami itu tidak cinta sama istrinya, bohong itu, gombal. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, kemudian dibiarkan istrinya keluar yang memakai celana. Apa yang akan istrinya dapatkan di akhirat nanti? Azab Allah Subhanahu wa taala. Wa nisaun kasiyatun 'ariyat la yadkhulnal janna wa la yajidna riha. Jadi memakai busana tetapi telanjang karena tidak sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dari busana yang lebar. Jadi busana yang lebar dan juga bahannya itu tidak tipis. Ini yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ia cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya, diarahkan ke jalan yang benar. Apabila ia menegur mereka dengan cara yang keras, ini keras pada tempatnya. Tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, orang-orang yang binasa adalah orang-orang yang keras terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan kekerasannya itu bukan pada tempatnya. Jadi sekali lagi kita jelaskan di pertemuan kita yang kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menilai amal yang banyak dari kita. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada mutaba'ahnya. Sesuai dengan ajarannya. Sesuai dengan ajaran Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Tiba-tiba dikatakan, saya ini kalau qiyamul lail tidak melaksanakan 100 rakaat, kayaknya hati itu tidak tenang. Yang mensyariatkan kepada antum 100 rakaat itu siapa? Jadi ini mutasyaddid, keras terhadap dirinya sendiri, dan kekerasannya bukan pada tempatnya. Dan orang yang seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah, juga ibadah-ibadah yang lain, ya, ibadah-ibadah yang lain yang ia laksanakan, ada ibadah-ibadah tertentu, misalnya ia tentukan, ya, misalnya ia tentukan kalau hari Kamis, ya, malam Jumat itu saya ada kewajiban untuk membaca surah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mensyariatkan itu. Dan ia mewajibkan hal itu kepada dirinya. Tiba-tiba ada sesuatu yang penting yang harus ia laksanakan pada malam itu. Misalnya, di dalam rumahnya itu ada kekurangan beras misalnya. Jikalau ia tidak keluar pada malam hari itu membeli beras, istri dan anak-anaknya tidak akan makan malam. Tidak bisa. Saya ada kewajiban untuk membaca 10 surah ini. Istrinya kelaparan, anak-anaknya kelaparan. Ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah seperti itu. Walaupun ia membaca Al-Qur'anul Karim, karena tidak ada petunjuknya untuk ia menentukan beberapa surah kecuali surah-surah yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Kemudian ia menggugurkan kewajibannya yang lain yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam untuk ia laksanakan. Karena ia sedang sibuk terhadap suatu yang amat sangat berat terhadap dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, halakal mutanatti'un, dan juga lan yushaddad dinu ahadun, atau lan yushaddad dinu illa ghalabah, dan tidak ada seorang yang mempersulit agama Allah Subhanahu wa taala kecuali ia akan dikalahkan oleh agama itu. oleh agamanya sendiri. Jadi agamanya itu tidak menerima, karena tidak disyariatkan di dalam agamanya. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Fasaddidu wa qaribu. Luruskanlah kehidupan kalian dan mendekatlah melaksanakan al-amal salihah. Fattaqullaha mastata'tum, sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun. Jadi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan fasaddidu wa qaribu, saddid, luruskan kehidupanmu, wa qarib, dekatkan kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Jangan memilih perkara-perkara yang lain yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena perkara-perkara yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti berat. Dasarnya itu berat untuk dilaksanakan oleh dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, hadirin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan secara langsung atau lewat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam suatu ibadah kecuali itu sesuai bisa dilaksanakan oleh diri kita. Jikalau kita mengada-ngada melaksanakan perkara-perkara yang baru, ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada contohnya, yang tidak ada dalilnya, berat bagi diri kita. Dan kita tidak akan istiqamah, sekali lagi. Kita tidak akan istiqamah yang ketiga kali. Kita tidak akan istiqamah untuk melaksanakan ibadah itu, tidak bisa. Dan semua orang yang melaksanakan perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka itu bolos-bolosan melaksanakannya. Bolos-bolosan. Mungkin seminggu kemudian satu minggu libur. Sebulan melaksanakannya, dua minggu libur. Tidak bisa. Untuk istiqamah tidak bisa. Karena tidak sesuai dengan fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, ini pentingnya yang namanya mutaba'ah. Mutaba'ah. Menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan, jazakallah khair, sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan wa absyiru. Jadi berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira untuk saudara-saudara kita seislam dan seiman. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'ad ibn Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma untuk berdakwah di negeri Yaman, apa kata Rasulullah? Yassira wala tu'assira, bashira wala tunassira. Jadi mudahkan perkara-perkara agama ini, jangan dipersulit. Berilah kepada mereka kabar-kabar yang gembira, bukan kabar-kabar yang menakutkan. Jadi kalau seandainya si ahli maksiat ini, kita tidak sampaikan kepadanya tentang babu taubah misalnya, kita katakan kepada dia, antum tinggalkan maksiat ini yang antum laksanakan. Antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dan pintu taubat terbuka dengan lebar untuk antum bisa masuk ke dalamnya. Insyaallah biiznillah taubat antum diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa antum semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha besar dibanding dosa-dosa yang antum laksanakan, apapun dosa itu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Semangat untuk dia itu bertaubat. Tapi kalau dikatakan bahwa pintu taubat itu sudah tertutup bagi antum, antum mau bertobat tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, gombal, antum akan mati dalam keadaan suul khatimah, Di alam al-barzah akan mendapatkan azab. Nanti antum akan masuk ke dalam api neraka. Loh, tunggu. Anta ini siapa? Tuhan. Untuk memvonis antum masuk ke dalam surga, antum masuk ke dalam neraka. Bisa jadi mungkin. Tapi untuk memvonis, tidak. Jangan mempersulit. Ini supaya dakwah kita ini diterima oleh saudara-saudara kita se-Islam dan se-Iman. Apalagi hadirin yang dirahmati Allah, ini perkara penting. Apalagi beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun miladi baru. Berapa banyak dari saudara-saudara kita itu yang merayakan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini bisa mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa mendatangkan ghadab Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita apa sekarang? Untuk menasihati. Ini yang saya bingung. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang itu yang cuek. Dia mengatakan, alhamdulillah bukan saya yang merayakan malam tahun baru. Si fulan yang merayakan malam tahun baru. Iya betul, si fulan yang merayakan malam tahun baru. Tapi kalau antum diam, antum tidak berdakwah, turun azab Allah subhanahu wa ta'ala, antum juga kena. Dan azab Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ringan. Jadi azab Allah subhanahu wa ta'ala menyeluruh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jadi berhati-hatilah dengan fitnah, dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, yang tidak hanya menimpa ahli maksiat. Menyeluruh, semua kena. Semua kena. Yang ahli maksiat kena, yang solihin kena, sampai binatang-binatang pun ikut terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, azab Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang namanya ringan, itu tidak ada. Pasti pedih. Dan lebih pedih lagi di akhirat. Untuk kita menghindar dari itu semua, dan menimbulkan rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita se-Islam dan se-Iman, kita benar-benar cinta kepada mereka itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada mereka untuk kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. La yu'minu ahadukum. Jazakallahu khairan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita cintai? Kita ingin masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Hendaklah keinginan itu juga yang kita tempelkan di dalam kehidupan saudara-saudara kita se-Islam dan se-Iman. Jadi tidak ada yang namanya nafsi-nafsi. Itu tidak ada. Di hari kiamat iya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti di hari kiamat. Nafsi-nafsi. Jangankan kita ini manusia-manusia yang biasa. Para rasul semuanya juga mengatakan nafsi-nafsi, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berkata dengan syafaat analaha. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hari kiamat. Kita wujudkan yang namanya al-islah, yang namanya perdamaian di atas muka bumi ini. Hidup rukun, hidup akur, benar-benar, sekali lagi, benar-benar saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong hadirin yang dirahmati Allah. Beberapa hari ini, sebelum masuknya malam tahun miladi baru, tegakkan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai saudara-saudara kita se-Islam dan se-Iman, secara khusus di kota Malang ini, merayakan malam tahun miladi baru Antum tahu itu riwayatnya apa? Ini dikatakan pesta warisan dari bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi, orang-orang Romawi, An-Nasara, yang di mana mereka itu memang kebiasaannya pada malam tahun barunya, yaitu tanggal 31 Desember malam, mereka melaksanakan pesta untuk menyambut kedatangan seorang dewa yang bernama Janus, dan dari nama itu dinamakan bulan Januari. Kemudian terus menerus pesta malam tahun baru sampai di zaman kita sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, itu biayanya berapa yang dikeluarkan untuk membeli kembang api itu? Hah? Miliaran. Banyak atau tidak? Dari saudara-saudara kita se-Islam dan se-Iman yang di negeri ini hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak atau tidak? Amat sangat banyak. Itu tidak dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangat dinilai. Allah memandang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Begitu banyaknya uang miliaran dikeluarkan demi ikut-ikutan. Mengikuti siapa? Kebiasaan orang-orang Nasrani. Saudara-saudara kita se-Islam dan se-Iman yang ada di Suriah, pada hari-hari ini, mereka mengalami musim apa? Musim salju. Dinginnya bukan seperti dingin Malang atau dingin Batu. Ini salju. Dan cukup banyak dari mereka yang ada di negeri Suriah atau yang mengungsi di negeri-negeri samping Suriah, yang mereka meninggal dunia karena kedinginan. Cukup banyak, hadirin yang dirahmati Allah. Ini tanggung jawab siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bertanya kepada kita di hari kiamat nanti? Tidak sama sekali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minim bisa kita cegah saudara-saudara kita itu, jangan sampai mereka itu merayakan malam tahun miladi baru. Dan juga bagi pemerintah setempat, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh mereka. Bagi pemerintah setempat, ingat kewajiban Anda sekalian untuk membantu saudara-saudara Anda se-Islam dan se-Iman yang kehidupannya itu serba terbatas, yang ada di negeri ini dan juga di luar negeri ini. Ini tanggung jawab kita semua, hadirin yang dirahmati Allah. Kita arahkan saudara-saudara kita maupun yang dimana mereka itu pejabat atau rakyat biasa ke jalan yang benar. Jangan kita ini melaksanakan perilaku munafik. Jadi kalau si pejabat itu bermaksiat, summun bukmun, diam, tidak ingin berbicara sama sekali. Tapi kalau rakyat biasa yang bermaksiat, komentarnya masya Allah, nasihatnya masya Allah, jazakallahu khair. Sebagaimana antum menasihati mereka, antum nasihati juga pejabat-pejabat yang antum cintai. Kita tidak bisa masuk langsung ke kantor-kantor mereka dengan cara apapun, intinya dengan cara yang terbaik. Jangan mencaci maki. Kita tidak menghina dan tidak mencaci maki siapapun. Kita hanya meluruskan ke jalan yang benar demi mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan itu semua dengan akhlak yang mulia dan juga dengan dalil yang nyata dan jelas, dengan ilmu yang nyata dan jelas. Mudah-mudahan dakwah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, poin yang terakhir, hati-hati dengan yang namanya al-khawatim, yaitu akhir dari segala amal yang kita laksanakan di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan juga apa yang kita pahami ada manfaatnya, dan juga mohon maaf apabila waktunya agak lebih sedikit, tapi insyaallah ada baiknya untuk kita semua. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.